Di dalam Yesaya, pasal yang ke-9, ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lalu di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat 20-22, demikian firman Tuhan. Kolose 1, 20-22. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang di surga, sesudah dia mengadakan pendamaian oleh salib, darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Saudaraku yang kekasih, bagian ini menjadi amat sangat menarik kalau kita perhatikan. Sesudah kita menyelusuri nama yang ditempelkan pada Sang Natal, yaitu dia yang disebut orang namanya, Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, dan Raja Damai. Maka kita menemukan dua aspek yang menarik, sama seperti istilah Bapa yang Kekal pertama kali dipakai Yesaya, begitu juga Raja Damai pertama kali dipakai oleh Yesaya. Sehingga dua istilah, Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, bisa kita temukan dalam rentetan sejarah Israel, lalu menyambung kepada dua yang berikutnya, Bapa yang Kekal dan Raja Damai, meneropong ke depan. Sehingga ketika Yesaya mengukirkan bagian ini menjadi sangat luar biasa. Patutlah kalau kitab Yesaya dikatakan Injil di Perjanjian Lama. Karena dia mengkoneksikan, menghubungkan antara PL dan PB. Berbagailah orang-orang Kristen yang mau menginvestasi waktunya. Berbagailah orang-orang Kristen yang mau menginvestasi hatinya untuk merenungkan kebenaran dan tidak terjebak pada rutinitas keagamaan. Saudara-saudara, keajaiban yang luar biasa digambarkan, diungkapkan, sehingga menjadi puncak dari seluruh namanya, Raja Damai. Mengapa? Pendamaian dengan Allah. Mari kita selusuri sejarah hidup. Ketika Adam jatuh dalam dosa, dia menjadi representasi seluruh manusia jatuh ke dalam dosa. Maka Adam dan Hawa yang berdosa melahirkan anak berdosa, dan begitulah generasi ke generasi pendosa. Manusia yang berdosa terpisah dengan Allah. Manusia yang berdosa karena memberontak pada Allah. Maka manusia yang berdosa bermusuhan dengan Allah. Saudaraku yang kekasih, itu sebab ada ungkapan. Ketika Yesaya pun berkata kepada Israel, bukan telinga Allah itu kurang tajam mendengarkan jeritanmu. Bukan tangannya kurang panjang menjangkau engkau. Tetapi perilaku dosamu itulah membuat dia memalingkan wajah daripadamu. Allah memalingkan wajah karena dosa. Ia bermusuhan dengan dosa. Tidak ada perdamaian di sana. Nah, oleh karena itu pula, maka di dalam sejarah kehidupan Israel sejak struktur keimaman dibangun di dalam garis Lewi, Harun imam yang pertama, maka Harun dan Lewi lain sebagai imam harus kemudian memotong-motong domba maupun burung merpati, mengucurkan darah, tanda perdamaian dengan Allah, supaya Allah jangan menyatakan murka pada bangsa itu. Panjang perjalanan, entah sudah berapa domba yang jadi korban, tetapi tidak pernah cukup mendamaikan manusia dengan Allah. Satu korban hanya pada satu bagian peristiwa. Sementara dosa manusia beranak pinak, tiada henti. Di manakah ujung pengharapan ini? Di manakah akhir perjalanan pendamaian? Tidak terlihat, saudara. Semua gelap gulita. Karena itu manusia datang dan jatuh bangun. Apakah engkau akan berkata, oh, kita berharap supaya mujizat terjadi? Dari Mesir menuju tanah perjanjian, pagi, siang, malam, mujizat datang silih berganti tiap hari. Tapi Israel ditulahi Tuhan. Karena apa? Tidak pernah bertobat. Jangan pernah memanipulasi Alkitab. Di mana ada mujizat, ada pertobatan. Celakalah engkau yang menjungkir balikkan kebenaran. Tetapi bisakah pertobatan datang dari mujizat? Tuhan bisa pakai mujizat salah satu jalan. Tapi bukan satu-satunya jalan. Karena itu tidak perlu engkau berteriak supaya mujizat terjadi. Tapi berdoalah kiranya hati manusia dicamah oleh Roh Tuhan. Supaya mereka sungguh boleh mengenal kebenaran. Itulah seharusnya kehidupan orang percaya. Saudaraku yang kekasih, camkan dan pikirkanlah itu. Ingat Fanny Crosby, dan saya tidak akan pernah melupakan hal itu. Buta sejak kanak-kanak, 8.000 lagu diciptakannya, 6.000 sangat terkenal. Dan kita sudah mengangkat beberapa bagian di dalam kenaikan sekaligus ulang tahun gereja. Mengapresiasi lagu-lagu yang luar biasa. Ku berbahagia, yakin teguh. Bagaimana ada orang buta mampu menggambarkan kelincahan berpikir dan keteguhan beriman. Ku berbahagia, yakin teguh. Padahal penulisnya buta sejak kanak-kanak. How can? Itu iman. Mana mujizat? Apakah Tuhan tidak sayang kepada seorang Fanny Crosby yang sudah mencipta 8.000 lagu? No. Tuhan sangat sayang pada dia. Dan Fanny sadar betul hal itu. Itu sebab. Fanny ketika diwawancara berkata apa? Saya harap saudara tidak lupa. Ketika seorang reporter bertanya, jikalau Tuhan memberi engkau satu kali lagi hidup, apakah yang akan engkau minta pada Tuhan? Fanny berkata, jikalau Tuhan memberikan aku satu kali lagi hidup, yang ku minta pada Tuhan, supaya aku lahir tetap buta. Tetapi dicintainya dan mencintai dia. Ini Kristen. Dia tidak bilang supaya Tuhan bikin mujizat. Kalau Tuhan mau kapanpun bisa. Itu urusan kecil. Karena itu jangan imanmu menjadi cetek. Sehingga hanya berharap mujizat baru engkau percaya pada Allah. Itu sebab setan menawarkan mujizat beruntun pada Kristus. Tapi Kristus menolaknya. Batu jadi roti, Yesus juga bisa. Beri seluruh dunia, setan bisa kasih. Tapi Yesus tidak akan mau terjebak di sana. Orang Kristen, jadilah Kristen yang bermutu. Nah oleh karena itu, saudara-saudara, simbol pendamaian darah domba tidak pernah kunjung cukup untuk menyelesaikan dosa manusia. Jalan makin kacau balau dan terpuruk. Israel dibawa dari Mesir, perbudakan lepas, masuk tanah perjanjian, hidup di tanah perjanjian, bertempur hebat mengalahkan Yeriko cukup dengan keliling dan nyanyi-nyanyi. Tetapi tolong, jangan engkau mengelilingi satu gedung nyanyi-nyanyi lalu kau pikir akan rubuh. Perhatikan konteksnya. Jangan kau pikir nyanyian kita akan merubuhkan semua musuh-musuh. Maafkan aku, terlalu banyak nyanyian orang Kristen yang Tuhan tidak suka. Ayatnya pun ada. Percuma bangsa ini memujaku dengan mulut bibirnya. Hatinya jauh dari aku. Aku benci, aku muak dengan puji-pujian. Aku benci, aku muak dengan persembahan. Jangan pernah berpikir yang kita lakukan minggu lepas minggu menyenangkan Tuhan. Tanya hatimu, jujurkah kau di hadapannya? Karena kita gak bisa menipu dia. Aku tidak akan menipumu, cukuplah setan yang menipumu. Tapi aku mau mengajak kita sama-sama, yuk menghadap kepada dia. Aku pendeta pun bergumul terus-menerus supaya boleh benar di hadapannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika darah yang tumpah tidak pernah menyelesaikan persoalan. Lalu umat yang sudah sampai menjadi pemenang, ternyata jadi pecundang. Mereka mulai menyembah berhala kacau balau, kerajaan sobek dua utara selatan. Utara pergi membangun Betel dan Efraim menjadi pusat penyembahan berhala. Tuhan murka membantai utara dan membuangnya. Ternyata selatan tak kapok, tak belajar dari perbuatan ajaib Tuhan. Tetap lagi bikin salah. Dibuang ke Yehuda. Itu yang dikumandangkan Yesaya. Jadi bagi orang yang benar di tengah keterpurukan. Bagi orang yang benar di tengah keberdosaan. Immanuel. Allah beserta kita. Maka bagi orang benar inilah janji itu. Dia sang Natal. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai itu. Maka sang Natal adalah penggenapan damai sejati. Menggantikan darah domba. Maka Ibrani mengukirnya dengan sangat jelas. Bersyukurlah kita. Kita bukan lagi ditebus dengan darah lembu. Tetapi darah Yesus Kristus itu. Bersyukurlah kepada Imam Agung. Karena Imam mempersembahkan korban. Tetapi Imam Agung besar kita. Mengorbankan dirinya sendiri. Bacalah Alkitab. Luar biasa ya. Kuat setengah mati. Kenapa orang kurang suka mencintai Alkitab? Kenapa orang memberi telinga untuk apa yang suka didengarnya? Dan menghindar dari apa yang tidak suka didengarnya? Dengarkan kalimatku baik-baik. Firman yang murni, telinga ini tidak suka dengar. Perhatikan. Firman yang murni, telinga kita, telingamu, telingaku sama enggak suka dengar. Tapi kita harus belajar mencicipinya. Seperti mau makan obat, mana ada yang enak. Obat bagus yang enggak enak rasanya. Pahitnya luar biasa. Tapi mesti minum kalau mau sembuh. Kalau mau berhasil, kerja keras. Mana ada kerja main-main lalu hidup berhasil. Itulah perjuangan pergumulan anak-anak Tuhan. Begitulah keberimanan kita, saudara-saudaraku. Mari kita belajar menaklukkan diri pada kehendak Allah. Belajar untuk menggugat diri bagaimana harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi dari sini kita bisa melihat berita Yesaya menjadi puncak harapan perdamaian ketika dia katakan namanya akan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dua nama pertama telah muncul sejak keluarnya orang-orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dua nama yang terakhir baru mulai diperkenalkan oleh Yesaya dan makin menerang terus singgah pada puncaknya di Natal ini. Sehingga dua bagian ini menjadi korelasi jembatan yang luar biasa. Dia yang disebut Kristus, Raja damai. Mari kita mulai melihat susah. Ada berbagai perspektif yang harus kita lihat dari dalam Alkitab. Pertama, Kristus Sang Natal menjadi Raja Damai dalam perspektif teologis. Yaitu mendamaikan manusia berdosa dengan Allah Sang Suci. Dialah yang akan menjadi pendamai. Dialah yang akan memimpin perdamaian. Dialah Raja. Seperti Raja memimpin bangsa berperang, mengalahkan musuh. Begitulah Kristus memimpin umatnya berdamai. Tapi bukan dengan menempur dan menggempur, tetapi memberikan dirinya korban kepada Allah. Karena dia harus memenuhi tuntutan gugatan Allah. Jangan salah ngerti. Yesus mati bukan bayar sama setan. Enggak ada urusan sama setan. Yesus mati membayar kita karena kita dibawa kutuk Allah. Yesus mati memenuhi gugatan Allah atas hukum. Manusia harus mati. Banyak sekali orang Kristen jadi kacau balau. Setan itu belum kayu salib pun sudah tahu Yesus. Sehingga waktu ketemu di Gadara, takutnya setengah mati. Waktuku belum tiba. Kenapa engkau datang? Setan mengerti betul. Dia akan habis oleh Yesus Kristus. Ketakutan Yesus di Taman Getsemani bukan urusan setan. Tapi keterpisahannya dari Bapa. Kalau kita konyolnya setengah mati, kita takut sama setan, bukan sama Bapa. Nah, ini gendengnya orang Kristen. Kita takut susah. Takut berat. Tapi berani bikin dosa dan bikin salah supaya enggak susah. Itu namanya apa? Takut sama setan, tidak sama Tuhan. Kristus tidak takut sama setan. Setan takut pada Yesus, bahkan sebelum disalib. Tapi Yesus takut terpisah dari Bapa. Berkeringatlah dia seperti darah. Bergumul. Tapi demi cinta dia terus berjalan. Eloi, Eloi, lama sabatani terucapkan. Sang pendamai itu, namanya disebut Raja Damai. Dia memimpin peperangan. Dia menabuh genderang perang. Tapi bukan dengan mengangkat senjata. Namun dengan menyerahkan dirinya menjadi korban. Itulah perkelahian orang Kristen. Berserah kepada Kristus. Berserah. Itulah perkelahian orang Kristen. Absolutely paradox. Bagaimana saya berserah tapi berkelahi? Yes, berkelahilah engkau dengan menyangkal dirimu. Berkelahilah engkau dengan meniadakan dirimu. Berkelahilah engkau sehingga Allah yang ada di hidupmu. Maka hidupmu bukan lagi kau, tapi Kristus di dalam kita. Nah, itu Paulus. Sehingga kemudian aniaya babak belur, mati pun dia tidak peduli lagi. Karena itu tidak pernah menakutkan dia. Karena hidupnya bersatu dengan Kristus. Puji Tuhan. Keberanian, keunggulan, kekristenan bagi saya sangat mengagumkan. Mencapai itu tidak sederhana. Saudara mau jadi jagoan, pergi ke Banten itu kisahnya. Puasa katanya 40 hari Anda bisa kebal. Seperti orang main debus, ditusuk pisau, pisaunya bengkok. Dilempar peluru, pelirunya belok. Dibacok, kagak apa-apa. Banyak yang begitu, banyak. Itukah jagoan? Yes, jagoannya setan. Jagoan Tuhan apa? Dibacok mati. Duh, kalau dibacok mati, apa jagoan? Yes, karena dia tidak takut mati. Orang dibacok tidak mati karena takut mati. Kalau orang dibacok mati dan tidak takut mati, mana lebih hebat sama yang takut mati? Kan lebih hebat yang tidak takut mati kan? Itu matematikanya sederhana setengah mati. Tapi memang kita bukan pemberani, kita pengecut semua. Saya pun pengecut. Yuk mari bangun, berkelahi. Raja Damai mengajak bertempur. Membangun damai itu. Wow, luar biasa sekali ya saudara-saudara. Di sini kita menemukan Sang Natal secara teologis sudah mendamaikan manusia dengan Allah. Membayar hutang itu di atas kayu salib. Memenuhi gugatan tuntutan Allah. Maka darahnya lah yang tumpah. Bukan lagi darah domba. Yang kedua, Yesus Kristus disebut gelarnya Anak Daud. Maka secara historical ini menjadi menarik. Maka di dalam rentetan peristiwa sejak kejadian. Ketika kemudian Tuhan berkata bahwa dari keturunan perempuan ini, keturunan ular ini akan terus menerus kelahi. Lalu keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Tapi keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular itu. Siapakah keturunan perempuan? Kristus. Bagaimana rentetannya? Yesus kemudian janji pada Nuh. Lalu Nuh kemudian menjadi damai. Bahwa tidak akan ada kehancuran sebelum second coming. Sesudah air bah. Tuhan janji ada pelangi. Maka lihat pelangi, jangan cuma lihat indahnya. Lihat pelangi, ingat janjinya Tuhan pada kita. Thanks God. Saya tidak tahu pernah Anda melihat pelangi dan bersyukur. Satu kali waktu saya di Kalimantan, ketika lagi sore, baru selesai hujan. Waduh, pelanginya cerahnya setengah mati. Ya, cukup lama saya memandang. Dan saya coba menghayati anugerah ilahi. Memang melihat ke langit yang baru selesai hujan. Lalu pelangi melintas terang-terang. Wow! Pemahaman teologis kita itu dibangunkan karena ada satu visual yang bisa kita nikmati. Thanks God. Lalu dari situ muncul Abraham janji keturunan. Sesudah janji keamanan alam dengan Nuh, janji keturunan dengan Abraham. Maka Abraham punya anak Ishak, dari Ishak punya anak Yakub. Ishak, Esau, Yakub. Tapi Tuhan bicara dari garis Yakub. Tuhan bicara, tidak bisa diukur-ukur. Yang sulung Esau, bikin kurang ajar jual kesulungannya. Yang bontot Yakub, tapi Yakub kurang ajar menipu kakaknya. Rencana Tuhan tidak berhasil karena kehebatanmu, tapi tidak gagal karena kebodohanmu. Tolong dengar kalimatku baik-baik. Rencana Tuhan tidak berhasil karena kehebatanmu atau kehebatanku, tetapi tidak gagal karena ketololan kita. Rencana Tuhan berhasil pada dirinya. Berbahagialah orang yang mau masuk dalam rencana Tuhan. Celakalah orang yang berpikir dia hebat, lalu pikir-pikir mau masuk rencana Tuhan. Perhatikan kalimat saya baik-baik. Celakalah orang yang berpikir-pikir masuk ke dalam rencana. Bersyukurlah orang yang bisa menangkap dan masuk dalam rencana. Maka Tuhan kemudian bergerak. Tapi Tuhan yang memakai Yakub jangan salah paham. Tuhan juga menghukum Yakub. Yakub menipu bapaknya, menipu kakaknya. Dia ditipu mertuanya, ditipu anaknya. Jangan sekali-kali kau menipu. Karena hasil tipuan anak-anaknya membuat separuh hidup Yakub dalam kedukaan karena kehilangan anak kesayangan. Ternyata masih hidup. Separuh hidupnya habis dalam kedukaan. Tuhan menghajarnya. Tuhan memakai kita, yes. Tapi kalau kita berdosa, tetap dihajar. Jangan pikir karena pendeta lalu bisa enak hidup seenak perutnya. Lalu jangan pikir karena kita anak Tuhan lalu bisa semaunya. No. Tuhan pakai kita sekaligus hajar kita. Maka kalau dipakai Tuhan jangan lupa diri. Kita cuma alatnya. Ya. Ini menjadi penting saudara. Nah oleh karena itu, Kristus yang adalah anak Daud, lalu dari Yakub 12 suku Yehuda. Dari Yehuda datanglah tanggul Isai. Itu istilah nanti di pasal 11 muncul di kitab Yesaya. Tanggul Isai yaitu bapaknya si Daud. Daud lalu ke bawah lahirlah Kristus. Maka Yesus diberi gelar anak Daud. Daud adalah raja yang menciptakan damai bagi Israel. Dengan menghabiskan siapa? Filistin. Sehingga Israel damai tentram. Tidak pernah sedamai zaman Daud. Sesudah Daud selesai turun tahta, maka Salomo dengan bebas merdeka membangun bait Allah. Karena tidak ada gangguan lagi. Itu sebab Daud mau bangun, Tuhan marah. No, Daud. Bukan Tuhan marah, Tuhan stop, Tuhan larang. Bukan kau, tanganmu banyak darah, anakmu. Tanganmu banyak darah bukan karena dia pendosa. Salomo lebih berdosa dari bapaknya. Daud belum pernah tergelincir dan menyembah berhala. Salomo udah. Daud mengambil Betseba dengan cara yang najis. Mamanya si Salomo. Tapi Salomo lebih sadis. Karena ngambil 1000 perempuan. Separuh lebih penyembah berhala. Tapi Daud memberikan kedamaian apa? Damai dunia. Maka Daud menciptakan damai bagi Israel. Anaknya yang disebut Kristus anak Daud. Menciptakan damai yang sesungguhnya. Damai yang kekal. Bukan hanya Israel, seluruh dunia. Yaitu orang yang berkenan padanya. Siapa yang berkenan padanya? Orang pilihannya. Siapa orang pilihannya? Jangan tanya aku. Lalu kau tanya dirimu, aku orang pilihan apa enggak? Lihat-lihat sajalah kelakuanmu kayak apa. Hatimu akan menjawabnya. Itu sederhana. Mana kita bisa bohong hati kita? Kita tahu siapa kita. Belajarlah berdialog dengan batin kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ini menjadi bagian yang sangat penting ketika Kristus, anak Daud, dicari oleh Majus. Apa pertanyaan orang Majus kepada Herodes di istananya? Apa pertanyaannya? Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Herodes kaget geger karena Herodes mendapat gelar raja orang Yahudi sesudah berjuang mengabdi puluhan tahun kepada Roma. Dia diberi gelar oleh Kaisar, raja orang Yahudi. Nah itu Herodes. Sekarang gelar sudah menempel pada dia dan cuma satu-satunya raja Herodes yang punya gelar adalah Herodes Agung. Nanti anak-anaknya tidak pernah dapat gelar ini. Hanya satu ini. Tapi si Herodes Agung ini paranoidnya luar biasa. Ingat itu ya. Anaknya, bininya pun dibunuhnya. Karena diduganya kudeta. Bayangkan dengar orang Majus nanya. Di mana raja orang Yahudi? Apa enggak gila ini? Berjuang puluhan tahun mendapatkan gelar itu. Ada orang Majus. Tapi orang Majus pertanyaannya tidak bisa dianggap remeh. Karena ini orang penting, orang hebat, orang cerdas, intelektual. Itu sebab Herodes mau meluangkan waktu bertemu. Dan ingin tahu apa yang mereka tanya. Tersentaklah dia di dalam hatinya terganggu. Raja orang Yahudi. Orang Majus mendapat berita dari Roh Kudus. Dan mereka mencari dengan tepat. Raja orang Yahudi Yesus Kristus. Dialah Raja Damai. Oh God, thanks. Anak Daud? Yes. Raja Daud? Yes. Ini raja apa? Raja damai. Daud bikin damai apa? Damai fisik. Ini damai di batin. Lebih dalam. Daud damai apa? Sementara. Yang ini apa? Damai kekal. Selama-lamanya. Luar biasa. Maka istilah anak Daud di dalam Alkitab jangan anggap remeh. Belajar gali lagi. Maka seperti saya bilang, kalau kita membaca Alkitab betul-betul, nyaris tidak mungkin salah kita ngerti Alkitab. Tapi kalau baca sepotong, lalu berani khotbah kemana-mana, nah salah besarlah kita. Belajar, belajar, belajar, belajar. Dan orang yang mau belajar, Tuhan akan beri upah pada dia. Tuhan akan kasih hikmat. Dan orang itu akan kelihatan. Kamu bisa lihat, kamu dengar perhatiin. Hebat lu, hebat lu, hebat lu, hebat lu. Saya selalu berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong aku. Saya gak tahu berapa lama akan jadi pendeta. Tapi saya melatih diri, tidak mau mengcopy paste. Bergumul, pikirkan, berinteraksi dengan hidup sehari-hari. Mau tahu apa saja, mau belajar apa saja. Lalu mulai pikirkan. Dan akhirnya aku harus tercengang-cengang dan mengakui. Betul, kebenaran firman Tuhan tidak pernah selesai di bangku kuliah. Mau sampai berapapun gelar kita. Mengerti dia, terlalu luar biasa. Raja Damai. Anaknya Raja Daud. Mundur lagi ke belakang. 1 Tawari 17. Ketika kemudian Tuhan berkata pada Daud. Daud, inilah janjiku kepada anakmu. Keturunannya, keturunanku. Rumahnya, rumahku. Kerajaannya, kerajaanku. Kekal selama-lamanya. Maka orang Israel nunggu-nunggu janji Tuhan kepada Daud itu. Yang akan digenapi pada Salomo terus. Supaya kerajaan mereka kekal selama-lamanya. Enggak taunya terpuruk, babak belur. Datang Yesus, enggak cocok sama Daud. Daud jago perang ini enggak? Ingat kemarin? Ini apa ini? Raja apa ini? Padahal digenapilah raja itu pada dirinya. Maka dia berkata kepada orang Yahudi, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Tapi kalian menyerongnya. Yohanes Pembaptis berteriak, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yesus berkata dalam dialognya dengan orang-orang Yahudi. Kerajaan Allah sudah datang, tapi kalian menyerongnya. Dia bicara siapa? Dirinya. Kerajaan Daud, kerajaan dunia, kerajaan Kristus, kerajaan kekal selama-lamanya. Raja Daud, raja sementara, raja damai, kekal selama-lamanya. Bait Allah dibangun Salomo, sementara dan di dunia. Tapi Kristus Yesus yang berkata, bukan bait Allah itu, kubangun 3 hari, itulah bait Allah yang sejati. Udah, digenapi pada dirinya. Tapi sampai sekarang pun saya masih terus mikir, kenapa 2000 tahun berselang orang Yahudi masih gak ngerti juga. Tapi makin mampulah aku menikmati apa yang dikatakan Yesus. Bagimu hal ini dibukakan, bagi yang lain itu ditutupkan. Jungkir balik kau belajar, belum tentu kau mengerti penuh. Tapi dengan tulus hati kau belajar, Tuhan akan memberitahumu. Perhatikan kalimatku ya. Jungkir balik kau belajar, kau pakai otakmu yang encer itu. Belum tentu banyak yang kau tahu. Tapi dengan hati tulus kau belajar, Tuhan akan memberitahumu. Tapi jangan bilang, murid-murid kan bodoh-bodoh ya Pak. Yang penting kan kita pelayanan, nanti kan juga murid bodoh tahu ngerti itu. Siapa bilang murid bodoh? 3,5 tahun belajar sama Yesus. Hasilnya gagal lulus satu pun. Sudah dia mati, bangkit baru ada her. Kalau enggak ada her, habis. Gagal semua itu. Itu saya bilang, Yesus bangkit. Murid-murid dipanggil ketemu lagi. Ada ujian ulang ya, her namanya ya. Itu yang bikin saya heran. Kenapa dia mau? Baru murid-murid itu dipakai. Dan itu pun masih dalam kebingungan. Yesus pergi pun mereka masih linglung-linglung. Sampai malaikat bilang, stop. Apa yang kau lihat ini? Dia yang pergi naik begitu kembali. Bubar. Lalu mereka jalan dan masih pikir-pikir. Waduh gimana ya. 10 hari kemudian baru hari Pentakosta. Muncullah mendadak keberanian. Seperti sebuah pemahaman yang begitu dalam. Dimasukkan dalam peti. Lalu petinya dibuka kuncinya oleh peristiwa Pentakosta. Terbuka. Keluar semua. Engkau bisa belajar banyak di sini. Tapi selama pintu hatimu tidak dibuka Tuhan. Itu tidak akan menjadi unggulan. Belajar. Dan takutlah pada Tuhan. Baru saya ngerti. Takut akan Tuhan permulaan apa? Hikmat atau pengetahuan. Yes. Tuhan akan membuka banyak. Tapi jangan pernah duduk-duduk diam. Lalu berkata, Tuhan berikan aku hikmat. Supaya aku mampu berkhotbah. Bukan Tuhan yang turun. Setan sudah pasti. Jadilah orang Kristen bertanggung jawab. Maka Kristus, Raja Damai. Kerajaannya, kerajaan damai. Perangnya, perang cinta kasih. Waduh, keren. Senjatanya apa? Paulus bilang, marilah kita berbaju jirakan kebenaran. Berkasutkan apa? Injil dan seterusnya. Pegang pedang firman itu, ketopong keselamatan. Wow, komplit loh. Itulah sang Raja Damai dengan perlengkapan perangnya. Luar biasa ya yang muncul di Efesus. Maka waktu saya pikir-pikir Alkitab, oh God. Tolong kami bisa begini. Supaya hidup kami sungguh-sungguh. Temukanlah kebenaran itu. Jangan lari ke sana dan jangan lari kemari. Simpel kok. Hiduplah benar. Hiduplah sungguh. Tuhan akan tambahkan hikmat kepadamu. Dan kuasa akan dinyatakan seturut dengan kehendaknya. Jangan besar kepalamu kalau kau berdoa orang sakit sembuh. Jangan sombong kau kalau kau berdoa orang mati hidup. Dan jangan kau pikir kau tidak didengar Tuhan. Hanya karena yang sakit kau doakan mati. Dengar kalimatku baik-baik. Tidak penting siapa kau, berapa doamu, kayak apa doamu. Tidak penting puasamu sepenting apa. Tapi penting hatimu seperti apa. Saya pikir orang Kristen mesti kudu hati-hati. Oh Pak, puasa penting loh Pak. Kan ada ayat bilang, kau berdoa seperti ini harus berdoa dan puasa baru bisa ngusir setannya. Nah kalau ada orang kerasukan setan gitu, tunggu doa puasa. Puasa kau 1 hari, habis orang itu sudah. Nunggu-nunggu kau selesai puasa. Baca doang Alkitab itu, lihat kurung-kur awalnya. Belajar teks dan konteks. Saya senang Alkitab ya, sangat akademis belajarnya. Akademis benar, tapi powerful loh. Jadi perpaduannya unik. Kalau kita belajar misalnya hukum-hukum baik sosial, kita belajar hukum, belajar ekonomi, ada rumusan-rumusan ya. Ada knowledge, tapi tidak ada power. No power. Kalau belajar Bible, ada knowledge akademisnya, tapi power. Nah, full power, powerful. Maka kalau belajar itu cuma dapat meaning, masih kurang, apalagi meaningless. Kita mesti dapatkan meaningful kedekatan dengan Tuhan. Raja Damai? Yes. Siapa? Kristus. Anak Daud. Maka Kristus Raja Damai adalah penguasa dan pusat damai. Itu sebab dikatakan dalam Ibrani. Di tangannya apa? Bumi itu ada. Ibrani 1 menggambarkannya. Dialah gambar kemuliaan anak Allah itu. Dialah yang menopang seluruh kehidupan dunia itu. Ini kalimat hebat. Luar biasa kalimat ini. Maka dia menopang kehidupan kita. Jikalau dia menopang, apa takutmu? Yohanes memberikan gambaran pasal 17. Dia juru sapaat kita yang terus berdoa bagi kita. Apa gentarmu dalam hidup ini? Pak kan ngeri Pak, tahu-tahu ada orang jahat Pak, kita dibunuh mati. Mati pun kau bertemu dengan Tuhanmu, ingat itu. Takutlah engkau hidup berdosa. Jangan pernah takut mati karena apapun itu juga. Demi Tuhan yang hidup, makin hari aku tidak terlalu peduli dengan sakitku. Makin hari makin tenang rasanya. Bukan berarti aku hidup panjang, saya selalu bilang mati besok pun bisa. Bukan itu pikiranku. Tapi hari ini yang terbaik harus kulakukan. Itu semangat. Terus berpikir. Lakukan. Saya tidak tahu berapa lama lagi hidup. Tapi saya setuju dengan pemikiran-pemikiran bagus. Ingat, besok engkau akan mati. Hari ini kerja keras. Amin. Besok mati kau. Apa belum tentu? Terus apa? Besok sajalah kerjanya. Jangan jadi gadis yang bodoh. Jadilah gadis yang bijak itu. Karena Kristus, damai di bumi. Dinyanyikan oleh siapa itu? Bagi orang yang berkenan padanya. Siapa yang nyanyikan itu? Malaikat. Malaikat nyanyi, damai di bumi bagi yang berkenan padanya. Waduh, gembala dengar. Nyanyian apa ini? Nyanyian yang sudah dikumandangkan Yesaya. Dinyanyikan oleh malaikat. Didengar oleh gembala. Puji Tuhan. Berbagailah orang yang rela hina di hadapannya. Maka dia akan memuliakan. Berbagailah orang yang rendah hatinya. Karena dia akan diangkat oleh Tuhan. Maka gembala mendengarkan nyanyian. Penggenapan. Nubuatan. Yesaya. Bukan pendeta. Bukan imam. Bukan imam besar. Karena imam besar sibuk di mana? Di istana. Ngapain? Makan cukyok, babi hong, dan kawan-kawan. Sibuk dengan makan enak itu. Memang pendeta doyannya itu. Miris ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Menemukan hati murni tidak mudah. Sulit menemukan orang seperti Nikodemus. Melawan arus dan berkata, aku lihat orang ini benar. Ngamuklah majelis agama itu. Cuma kau satu-satunya yang bodoh di sini. Cuma kau satu-satunya yang gak ngerti apa yang terjadi. Kau bilang orang itu benar. Ikutlah kau sana. Dikucilkanlah Nikodemus dari posisi keimaman ahli Taurat ini. Akhirnya Nikodemus keluar. Diuber-uber terus. Menurut tradisi gereja, akhirnya dia tinggal di pinggiran hutan. Dan terus melakukan pelayanan yang diyakini. Dia bukan rasul. Tapi dia ikut memikul salib seperti Alexander. Dari Kirene. Oleh karena itu, saudara-saudara, prinsip harus berani dijalankan. Bahkan ketika kita harus menjadi sendirian. Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan akan tolong. Ini memang enak diomongin ya, tapi tidak enak dilakoni. Karena itulah harus kita berkelahi, itulah perjalanan iman. Oleh karena itu, betapa amat sangat kuatnya pesan damai pada Sang Natal yang disampaikan Yesaya. Sampai dikumandangkan dalam lagu oleh para malaikat bagi gembala. Puji Tuhan. Thanks God. Dan kemudian Kolose dengan jelinya berkata, bagaimana Kristus mendamaikan semuanya dan memberikan jaminan dalam perdamaian itu. Karena barang siapa telah berdamai, jikalau engkau ada di dalam aku di dalammu, maka apa yang kau minta, Bapa-Ku akan memberikan. Kalau kita sudah berdamai, hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, apa yang kita minta Tuhan akan berikan. Tetapi selalu ingat, jangan memanipulasi ayat, jangan memperkosa ayat Alkitab. Apa saja yang kita minta Tuhan berikan. Itu konteksnya pokok anggur. Kau ranting, aku ranting. Dia pokoknya. Maka yang diminta ranting cuma satu. Apa? Berbuah. Berbuahlah engkau. Dan sudah berbuah baru bisnis Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hiduplah berbuah. Koma. Semua akan apa? Ditambahkan padamu. Jangan cari tambahannya. Jadi jangan khotbahkan sama orang. Ayo ikut Tuhan. Nanti kau mulus, kau bahagia. Demi Tuhan yang hidup. Majelis di gereja jangan. Jangan pernah punya target supaya diundang kembali. Lalu berusaha menyenangkan orang yang mendengar. Iming-iming hal yang gak penting. Ingat, Tuhan tidak mau dipermainkan. Tapi jangan salah ya. Orang-orang yang banyak bermain-main, Alkitab berkata Tuhan biarkan. Penyesat-penyesat itu sukses besar. Heran lo Tuhan biarkan. Maka hati-hati. Jangan kau pikir, Pak kalau ini sesat kenapa gak bubar? Baca Alkitab itu kawanku. Mereka buat mujizat. Berusaha menyesatkan sebanyak-banyaknya. Kalau mungkin orang pilihan pun mau disesatkan. Mujizatnya dahsyat. Orang mati pun bisa dibangkitkan. Hati-hati. Api diturunkannya dari langit. Padahal sepanjang sejarah kita baca, api dari langit adalah kuasa ilahi. Lalu kenapa si Antikris ini bisa turunkan api dari langit? Dia bisa memanipulasi tanda-tanda alas kanopus. Maka siapa yang tidak cermat pasti tertipu. Karena berpikir, ini kan tanda Allah. Tapi api dari langit, api Tuhan turun membakar Sodom Gomora. Api dari langit, api Tuhan membakar dan memakan korban siapa? Korban Elia. Imam-imam itu teriak-teriak ya. Tuhannya gak datang-datang makan korban sampai Elia ngejek. Bangunkan mungkin lagi tidur siang dewamu itu. Cara Elia itu kadang-kadang saya pikir ngenyek juga ya. Tolong jangan pakai cara itu di sini ya. Nanti dalam hidup sehari-hari kau doa. Tuhanmu lagi tidur. Digebukin orang satu kampung kau. Lalu kemudian Elisa pun pernah berdoa dan api Tuhan menghantam orang-orang yang kurang ajar. Lalu orang Yahudi minta, Tuhan Yesus, kalau kawan Allah, turunkan tanda berikan, turunkan api dari langit. Yesus tidak kasih, cukup tanda Yunus bagimu. Sekarang antikris turunkan api dari langit. Siapa yang tidak ketipu? Perhatikan kalimatku, siapa yang tidak tertipu? Yang tidak tertipu hanya satu, mereka yang peka dan punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena domba yang benar tahu suara gembala. Tapi pencuri meniru-niru suara gembala. Hati-hatilah. Dan terakhir, kita dan damai. Karena itu berdamai dengan Allah. Berdamai dengan diri, berdamai dengan sesama. Itu harus kita punya. Betulkah engkau sudah berdamai dengan Allah, Sang Raja Damai? Kalau memang engkau sudah berdamai dengan Allah, berdamailah dengan dirimu. Puaslah pada hidupmu ini, saudaraku. Gak perlu kau jahit-jahit di sana sini lagi. Hidungmu kau pindahkan, kupingmu kau taruh ke atas. Jangan lagi lah. Cukup apa yang ada itu. Bisa ngerti maksud saya ya? Cukuplah bajumu yang kau jahit. Jangan mukamu. Ada satu orang tanya saya, Pak, Bapak anti ya mau operasi plastik? Enggak. Kalau kamu cacat kena korban, please silakan. Surgery, plastik surgery itu bagus untuk menolong orang-orang yang mungkin invalid, cacat, kena bakar dan segala macam. Tapi kalau kau tidak puas dengan dirimu dan kau lakukan itu, demi Tuhan yang hidup aku akan berkata, engkau pendosa. Tapi saya bukan gak puas Pak, saya puas Pak. Nah, silakan jawab sendiri diskusi itu dalam hatimu. Karena kalau kau puas ngapain kau kutak-katik. Pak, emang orang gak boleh tampil cantik? Tampillah secantik yang Tuhan berikan padamu. Dandanilah. Orang kalau dandannya pas pasti cantik. Yang kedua, tidak saja kita berdamai dengan diri kita. Tidak saja kita berdamai dengan sesama kita. Tetapi kalau betul kau sudah berdamai, maka kau pasti menjadi pembawa damai. Waduh, saya suka kita. Jadi jangan bilang ya, Pak saya sudah berdamai dengan Allah. Kalau kau sudah berdamai dengan Allah, pasti kau berdamai dengan dirimu. Kau puas dengan hidupmu. Dan pasti kau berdamai dengan sesamamu. Dan kalau kau betul sudah berdamai dengan sesamamu, kaulah agen perdamaian itu. Sehingga Kristus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah. Itu khotbah di bukit. Oh, thanks God. Indah ya. Keren, saudara-saudara. Bagaimana menjalani kehidupan? Damai. Tetapi kalau damai itu bisa benturan gak, Pak? Oh, kalau ketemu setan, kau mau bawa damai, udah pasti ribut. Jangan pikir damai terus gak ada ribut. Salah besar kamu. Kalau gak ada ribut itu cuma di surga itu. Ya. Ingat ya, kalau yang salah kan kita mesti tegur, betul gak? Yang kita tegur kira-kira orang itu terima gak ya? Gak terima. Dia marah kan? Marah. Nah kalau marah apa namanya? Ribut kan? Tapi bukan kau pembawa ribut itu. Damai adalah menyatakan kebenaran. Orang tidak terima, kau tidak usah geger. Biarkan apa yang semestinya berjalan dan berjalan. Itulah kehidupan keimanan kita. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Dia namanya akan disebut orang Raja Damai. Maka kita adalah pasukan. Dan jikalau kita membawa damai di bumi ini. Kitalah yang disebut anak-anak Allah. Bisakah damai diukir di bumi? Yes. Bagaimana ukirannya Pak? Ketika kau berdamai dengan Allah. Ketika kau berdamai dengan dirimu. Ketika kau berdamai dengan sesamamu. Matimu adalah penantianmu. Dengarkan kalimat saya. Matimu adalah penantianmu. Dan engkau tidak akan takut. Camkan itu baik-baik. Kalau ada damai di hatimu, engkau tidak akan takut hidup ini. Tapi itu hidup. Belajar kita jalani dan belajar kita lakukan. Yuk kejar itu. Maka saya paling jengkel pada anak-anak saya. Rada-rada kadang-kadang saya. Kalau mereka main-main pelayanan saya marahnya setengah mati. Karena saya tahu mereka juga anak-anak yang berproses dan sedang berproses. Tapi demi Tuhan yang hidup, kiranya anak-anak juga boleh mengerti arti dan pergumulan hidup pelayanan itu. Karena itu saya senang pada teman-teman yang terus maju dan pelayanan, terus mengerjakan apa yang makin dikerjakan. Saya makin bersyukur dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, tiap event yang kita rayakan. Makin menemukan format yang saya rindukan. Ya, saya berharap terus makin tahun, nanti makin peka. Apa ya suasana Natal ini? Lalu waktu bergeser ke Jumat Agung apa ya? Lalu waktu dia bergeser ke kebangkitan apa ya? Lagunya, nuansanya itu bedanya luar biasa. Sekarang jangan cerita bangkit dulu nih. Kita lagi cerita di sini nih. Natal. Nanti ada Paskanya. Nanti ada Jumat Agungnya. Nanti kalau enggak kita enggak bisa menemukan momentumnya itu. Ya. Di situ kita mesti berhati-hati sehingga menghayati betul dan perjalanan itu menjadi indah. Saya kagum pada orang-orang yang punya visi yang Tuhan taruh lalu kerjakan. Kalau tanganku 10, aku mau ikut ambil bagian di situ dan mengerjakan. Tanganku 2 dan apa yang dipercayakannya akan kulakukan. Berapa tanganmu? Ayo kita kumpulkan supaya damai itu nyata di bumi. Karena ada orang terpojok lalu bilang, ya Pak, terima kasih. Enggak ada yang lihat saya, Bapak mau urus. Hatiku damai. Itulah damai. Itulah damai. Ketika orang merasa teduh, nyaman. Mungkin dia akan berkata, terima kasih Pak. Lalu besoknya dia mati dalam damai. Tidakkah kau rindu itu? Biarlah Tuhan menolong kita. Sang Raja Damai. Namanya pedasiat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tapi kau tidak berdamai suami istri. Kau tidak berdamai orang tua anak. Please. Stop. Pak, saya pengen damai Pak. Tapi ada saja yang gerecokin. Ajakan alasan kau. Kalau kau berdamai dengan Tuhan, kau akan kuat. Saya pengen Pak, tapi enggak bisa. No. Kau kurang berjuang. Percayalah. Kekurang sungguhanmu lah kelemahan kita. Ingat ya. Kekurang sungguhan kita lah kelemahan. Bukan bebannya yang berat. Bukan persoalannya yang terlalu hebat. Kekurang sungguhan kita. Kita tidak jaga diri, kita tidak jaga etika. Itu yang bikin masalah. Selamat berkelahi dalam hidupmu mendapatkan damai. Ingat ya, selamat berkelahi dapatkan damai. Pasti kau bingung ya. Orang damai suruh kelahi. Ya kelahilah dengan hawa nafsumu, kelahilah dengan egoisentrismu itu, kelahilah dengan segala hal yang salah. Maka damailah hidupmu. Amin. Jangan kelahi dengan tetanggamu ya. Kenapa kau kelahi? Pak Bingwan kan bilang kemarin kelahilah. No. Jangan salah. Biar Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Selamat dengan Raja Damai. Selamat berdamai. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh sejenak. Berdoa secara pribadi. Pikirkanlah. Renungkanlah. Namanya akan disebut orang. Penasehat yang ajaib. Karena nasihatnya tidak pernah salah. Dan dia tidak perlu nasihat yang lainnya. Nasihatnya menyelamatkan manusia. Bahkan dari sementara pada kekekalan. Namanya Allah yang perkasa. Tidak ada ilah seperti dia. Dia mengatasi segala yang ada. Dia perkasa namun tidak memandang hina. Ditolongnya orang yang terpuruk, bahkan gembala dilawatnya. Di kemiskinan, di kesendirian, berita Natal sampai pada mereka. Dialah yang perkasa, pemilik alam semesta. Bapa yang kekal, dia Bapa, betapa dekatnya, sedekat kita dan orang tua. Satu rumah dan bahagia. Sedekat itulah kita dengan dia. Bapa. Tapi dia tak hanya Bapa dunia, dia Bapa yang kekal. Yang membawa kita masuk dalam kekekalan kehidupan keluarga surga. Dia Bapa yang kekal. Membawa kita menerobos sementara bersatu dengan dia. Maka kita disebut keluarga Allah. Warga negara surga. Bapa yang kekal. Karena hatinya telah kembali pada kita. Diberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus itu. Maka karena dialah kita menyapa Bapa pada sang kekal. Raja Damai, itulah dia. Karena dialah yang mendamaikan kita dari dosa-dosa kita dengan Allah Sang Suci. Dialah yang mendamaikan kita dengan diri dan bersyukur atas hidup ini. Tak ada alasan untuk berkeluh kesah. Tidak cacatmu, tidak kekuranganmu, karena Tuhan mengukir di sana. Tak ada yang salah dalam perjalanan usia dan tuamu. Seperti janda miskin yang bersyukur dengan hidupnya dan memberikan persembahannya betapa kuatnya. Seperti gembala yang tetap gembala sekalipun telah pergi ke Bethlehem dan melihat bayi Natal itu di sana. Raja Damai. Ia berperang, mengalahkan kejahatan, kebencian, iri hati, kelaliman, kekerasan. Diciptakannya damai. Memang damai tak bisa dikompromikan. Akan ada benturan, tapi benturan yang sesungguh-sungguhnya, di mana kebenaran ditegakkan. Dan untuk perdamaian dan damai itu, bisa jadi engkau kehilangan nyawa, seperti para rasul di penjara, dipenggal, disalibkan. Tapi dengan damai, mereka memberikan nyawa dan berkata, aku melihat kemuliaan surga. Damai. Tak ada yang bisa mengambil dan mengganggunya. Milikmu, rumahmu, keluargamu. Berdoalah supaya engkau berdamai dengan semua orang. Bawalah damai sehingga dunia tahu engkau anakmu. Dan mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan, terima kasih. Sang Natal, terima kasih. Agungnya namamu tak hanya sebuah panggilan dan sebutan, tapi makna yang dalam luar biasa, fakta yang tak terbantah. Akal kami tak mampu melawan, hati kami tak sanggup menolak. Hanya dosalah yang menyelubungi, membuat kegelapan sehingga kami selalu masih jauh dari sana. Karena itu tolonglah supaya kami menyatu denganmu di dalammu bersamamu. Terima kasih untuk semua jemaatmu. Tuhan tahu hati dan pikiran, Tuhan tahu pergumulan mereka, Tuhan jamah. Dan Tuhan mampukan untuk berani memilih jalan benar dan tidak berkompromi. Ya untuk ya, tidak untuk tidak. Biar damai itu semakin nyata dan mereka menjadi alatmu yang tangguh. Terima kasih, ya Natal. Ini hidup kami, pakai di jalan. Demi Yesus Kristus, Sang Natal itu, kami berdoa, kami bersyukur. Terpujilah Tuhan. Amin.